Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Kita melanjutkan kembali kutuf min sama'il Muhammadiyah. Setelah kita menyelesaikan ahadis fi tawatuk dan juga contoh-contoh tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nah kita akan membahas kebalikan dari tawadhu', yakni al-kibr, sombong. Beliau sebutkan di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, akibatul mutakabbirin, balasan bagi orang-orang yang sombong, takabur. Beliau membawakan beberapa adillah minal Quran wa sunnah. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Dalil yang pertama beliau sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-37 sampai 38. Qala Allahu ta'ala wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamsi, dan janganlah kamu berjalan, fil ardi, di atas muka bumi ini, maroha, hai kibar, disumbung. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sumbung. Beliau menyebutkan mutakabbiran alal haqqi wa muta'aziman alal khalqi, merasa sombong dari kebenaran dan merasa besar dari makhluk. Innaka lan tukhriqal arda, sesungguhnya kamu dengan perbuatan kamu itu sombong dalam berjalan, lan tahriqal ardo, tidak akan, kamu tidak akan bisa menembus bumi, lan tablughal jibala tula, dan tidak akan mampu pula untuk tinggi ya, sebagaimana gunung. Naam. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah boleh menyebutkan fitakaburika, dalam takaburmu hakiron indallah, itu rendah, hina di sisi Allah. Mahtakiron indal khalqi, dan juga rendah di sisi makhluk, hina di sisi Allah, hina di sisi makhluk. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk sombong dalam cara berjalan. Naam. Berjalan sebagaimana jalannya para jabarin, para penguasa yang sombong. Naam. Cara jalan yang demikian, baik kesombongan yang dijalankan tidak akan bisa kemudian menembus bumi dan juga menjulang tinggi sebagaimana gunung. Kullu dzalika kana sayu'inda rabbika makruha, semuanya itu perbuatan yang kamu jalankan nam makruha, itu dibenci inda rabbika, dibenci inda rabbmu, di sisi rabbmu itu perbuatan yang tercela. Nam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Perbuatan yang telah disebutkan itu perbuatan yang makruh, perbuatan yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan kullu dzalika yasu'ul 'amilin. Seluruh perbuatan itu menjelekkan pelakunya, wa yadhurruhum, dan juga membahayakan mereka. Wallahu ta'ala yakrahuhu, dan Allah membencinya. Naam. Ini perbuatan kibir, merasa tinggi dari hamba Allah yang lainnya, sombong dan kebenaran, tidak mau menerima al-haq. Dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, beliau membawakan surat Luqman ayat 18 dan ayat yang ke-19. Qala ta'ala wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu memalingkan pipimu dari manusia karena kesombongannya, tidak mau menghadapkan wajahnya kepada manusia tatkala berjumpa, tatkala berbicara. Naam. Dengan wajah yang tidak menyenangkan, takabburan alaihim wa ta'aduman, merasa besar, merasa tinggi dibandingkan orang yang mengajak bicara dia. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, sebagaimana ayat yang sebelumnya. Dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Fakhran bin ni'am, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, sombong dengan kenikmatan, dengan kenikmatan yang ada padamu. Nasian al-mun'im, lupa dengan zat yang berikan nikmat. Berjalan dengan kesombongan karena ada sebabnya, karena dia memiliki na'am harta yang melimpah misalnya. Marahan, sombong dengan apa yang dia miliki. Fakhran bin ni'am, nasian al-mun'im, menyombongkan diri dengan kenikmatan dan lupa dengan zat yang berikan nikmat kepadanya. Mu'jiban binafsi, merasa bangga dengan dirinya. Ujub. Wala tamshi fil ardi maruha, innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyenangi seluruh muhtal, seluruh kesombongan dalam jiwanya, dalam gerak-geriknya, dalam tingkah lakunya. Fakhuron, sombong dalam ucapannya. Muhtal itu dalam gerak-geriknya, sikapnya. Fakhur itu dengan ucapannya, sombong dengan ucapannya. Naam. Waqsid fi masjika waqdud min sautik. In ankarul asfati la sautul hamir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Waqsid fi masjika, dan sederhanalah dalam jalanmu. Yani tawadu'lah. Imsi mutawadian. Berjalanlah dengan tawadu'. Kebalikan dari sombong. Naam. Waqdud min sautik, dan rendahkan suaramu, pelankan suaramu. Inna ankaral aswat, sesungguhnya suara yang paling jelek adalah la sautul hamir, adalah suaranya keledai. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menukilkan enam wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, beberapa adab. Baik. Bagaimana bersikap dengan manusia? Tidak boleh meremehkan mereka, menyombongkan dirinya sehingga tidak mau bertatap muka tatkala berbicara, tatkala berjumpa, memalingkan pandangan karena merasa besar. Baik. Tidak boleh pula berjalan dengan kesombongan. Tidak boleh pula berucap dengan kesombongan. Dan sebaliknya, berjalanlah dengan tawadhu. Berucaplah ya dengan tawadhu, dengan pelan. Tidak perlu dengan suara yang keras, apalagi suara yang kasar. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Dua dalil min al-Quran yang beliau bawakan. Kemudian sekarang kita masuk dalil yang ketiga min as-sunnah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini dalam hadisul qudsi. Al-izzu izari, kemuliaan adalah izarku. Izar, izar itu sarung, pakaian bawah. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah rida. Rida itu pakaian atas. Faman nazani syai'an minhuma, maka barang siapa yang nazani, menariknya, mencabutnya dariku satupun dari keduanya, baik itu al-izzu maupun al-kibriya, menyandangnya umat manusia ini, azabtuhu, aku akan mengazabnya. Rawahu Muslim. Naam. Mu'alif rahimahullah, beliau membawakan penjelasan tentang makna hadis ini. Al-makna, kata beliau, subyal izzu wal kibriya bil izar war ridya. Diserupakan kemuliaan dan kesombongan itu dengan izar dan ridya, dengan sarung dan pakaian atasnya. Li'anna al-muttasaf bima yasmalani. Karena orang yang disifati dengan keduanya itu mengenakan keduanya. Naam. Orang yang zat yang disifati dengan al-izz mulia dan kibriya sombongan itu mengenakan dua sifat itu. Kama yasmalul insanul izar war ridha, sebagaimana manusia itu mengenakan izar dan ridha, pakaian dua potong. Wa annahu la yusariku fi izari wa ridaya hadun. Bahwasanya tidak ada yang menyertainya dalam menggunakan sarung dan juga izarnya. Seorang pun tidak ada. Izar itu dipakai sendirian, bajunya dipakai sendirian, enggak ada yang ikut barengan. Maka dalika Allah Azza wa Jalla, demikian pula Allah Azza wa Jalla, al-izzu wal kibriya izaru waridha'uhu. Kemuliaan dan kesombongan itu adalah izar dan ridha'nya Allah. Ini permisalan ya. Allah serupakan al-izz wal kibriya itu dengan pakaian. Fala yang bagi ayusrikahu fihi ma'ahadun, dan tidak sepantasnya ada seseorang yang menyertai dalam keduanya. Fadharabahu mathalan lidzalika. Allah berikan permisalan dalam hal ini. Zakarahu Ibnu al-Athir fi Jami'il Usul. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membawakan panjang penjelasan tentang makna hadis ini dan membantah orang-orang yang mengisbatkan sifat izar dan ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini tidak menunjukkan Allah memiliki izar dan Allah memiliki ridha. Ini permisalan. Sehingga disebutkan oleh Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan, beliau menyatakan makna hadzal kalam, makna ucapan ini, annal kibriya wal azamah sifatan lillahi subhanahu. Bahwasanya al-kibriya kesombongan, wal azamah dalam lafaz yang lain disebutkan al-azamatu izari wal kibriya ridai. Bahwasanya kesombongan dan kebesaran itu dua sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhtassa bihima, yang dikhususkan dengan keduanya. La yusyriku ahadun fihima, tidak ada seorang pun yang bersekutu, yang menyertainya dalam kedua sifat ini. Al-azamah wal kibriya. Wala yambaghi lil makhluq ayata'atahuma, dan tidak sepantasnya makhluk untuk mengambilnya. Al-azamah wal kibriya. Li'anna sifatal makhluk at-tawadu' wat-tadallul. Karena sifat yang makhluk itu tawadu' tadallul dan merendahkan diri, ini sifat makhluk. Sehingga tidak pantas makhluk itu memiliki sifat kibriya kesombongan, wal-azamah kebesaran, tidak pantas. Itu sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa darbur ridha wal izar masalan fi dzalika. Dan wa darbur ridha, Allah memisalkan dengan ridha wal izar dalam hadis qudsi ini, yaqulu wallahu a'lam kama la yusdikul insan fi ridha'i wa izarihi ahadun. Sebagaimana tidak ada seorang yang ikut serta dalam mengenakan ridha' dan izar, fakadzalika la yusyrikuni fil kibriya wal azama makhluqun, demikian pula tidak boleh ada makhluk pun yang menyertai aku dalam hal kesombongan dan keagungan. Nah, ini maknanya. Jadi bukan menetapkan sifat izar dan ridha' untuk Allah. Naam. Ini taib, sebagaimana sarung dan baju itu tidak bisa dipakai bersamaan. Sarung dan baju itu dipakai satu orang. Maka al-kibriya wal azamah hanya milik Allah, tidak boleh dipakai siapapun ikut serta di dalamnya. Tadi disebutkan karena sifatnya makhluk at-tawadu' wa tadallul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam hadis qudsi ini, Faman nazani syai'an minhuma, siapapun yang mengambilnya dariku, dari keduanya, ya, mengambil kesombongan, dipakai sifat hamba Allah, mengambil azamah, ada hamba Allah yang bersifat dengan itu, azabtuhu, aku akan mengazabnya. Kenapa? Tidak pantas. Makhluk enam itu memiliki sifat sombong. Makhluk memiliki sifat azamah, tidak pantas. Namanya saja makhluk diciptakan. Maksudnya makhluk itu artinya diciptakan. Berarti hamba yang butuh kepada Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Kalau dia itu butuh kepada orang lain, maka tidak pantas untuk sombong. Nah, yang pantas Khaliq, pencipta, enggak butuh kepada siapapun. As-Samad, yang enggak butuh dengan siapapun, cuman As-Samad. Nah, maka yang berhak menyandang sifat Al-Kibriya wal-Azamah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancam barang siapa dari kalangan makhluk ini yang kemudian mengambilnya dan bersifat dengannya, aku akan azab dia. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian yang keempat, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, mangkana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya al-misqalu dzarratin min kibr. Misqal itu berat, seberat dzarrah. Dzarrah itu semut yang kecil. Min kibrin, barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan seberat semut kecil, nah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Faqala rajulun, kemudian ada seorang yang menyatakan, innar rajula yuhibbu ayyakuna thobu hasanan, ada seorang yang senang kalau bajunya itu bagus. Wa na'luhu hasanah, dan sandalnya bagus. Nah, ini dia mengira senang berpakaian bagus, senang menggunakan sandal yang bagus, itu termasuk sombong. Ini perkiraannya. Maka baik, orang ini pun menyatakan demikian. Naam. Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Al-kibru, yang dimaksudkan dengan al-kibr, batarul haqqi wa ghamtun nas. Itulah makna al-kibr. Itulah yang barang siapa ada dalam hatinya seberat dzarrah, seberat na'am, semut kecil. Dzarrah itu ada yang mengartikan atom, ya. Tapi zaman dulu atom itu belum dikenal, sehingga enggak cocok kalau diterjemahkan dzarrah itu dengan atom. Na'am. Dzarrah itu sigharun naml, ya, semut kecil. Barang siapa yang ada dalam hatinya sekecil apapun, seberat apapun, bahkan seberat semut kecil, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Karena al-mutakabbirin itu min sifati ahli nar. Karena kesombongan itu, orang-orang sombong, ya, itu sifatnya penduduk neraka, bukan sifatnya ahlul jannah. Nah, baik. Maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau kemudian menyebutkan yang dimaksud dengan kibr, itu bukan orang yang senang pakai baju yang bagus, bukan orang yang senang menggunakan sendal yang bagus, bukan itu. Itu bukan sombong. Apalagi mungkin dia di dalam rumah juga pakai dengan pakaian itu dan sendal itu. Itu tidak menunjukkan kesombongan. Baik. Maka ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Naam. Para ulama menyebutkan hadis Inna Allah yuhibbu ayyara atharu ni'mati ala 'abdihi. Bahwasanya Allah menyenangi nah, untuk asar kenikmatannya itu dilihat oleh hamba-hambanya, diperlihatkan. Ini lah mendapatkan nikmat. Ya. Seorang mendapatkan nikmat kemudian dikenakan, dibicarakan. Nah, ini senang. Dan bukan itu termasuk kesombongan. Baik. Maka al-kibr yang dimaksudkan di sini adalah batarul haq wa ghamtun nas. Disebutkan di maknal hadith. Ya. Kita meloncat ke nomor satu. Maknal hadith. Batarul haqi raddul haq. Menolak kebenaran. Ghamtun nas ihtiqaruhum. Meremehkan mereka. Itu maknanya. Itulah kesombongan yang menghalangi pelakunya masuk ke dalam surga. 6. Batarul haq. Baik. Tatkala dia menolak kebenaran. Kenapa kok kebenaran ditolak? Karena yang menyampaikan kebenaran itu, yang membawa kebenaran itu, menurut dia belum levelnya dia. Masih di bawah kelasnya dia. Sehingga dia tolak hak yang disampaikan oleh orang itu. Ihtiqarul haq. Merendahkan al-haq dan merendahkan orang yang menyampaikan al-haq. Batalul haq wa ghamtun nas. Nah, inilah yang kemudian menghalangi pelakunya masuk ke dalam sorga. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Itu maknanya. Wa fi riwayatin la yadkhulun nar. Tidak akan masuk ke dalam neraka ahadun fi qalbihi. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang di dalam hatinya misqalu habbati khardalin min iman. Seberat habbah biji nam khardal. Khardal itu biji biasanya diartikan biji sawi. Nah, sajarah ma'ruf. Kalau dalam syarahnya disebutkan khardal itu pohon yang atau tumbuhan yang sudah dikenal. Min iman. Barang siapa yang dalam hatinya ada keimanan sekecil apapun, la yadkhulun nar. Dia tidak akan masuk naam ke dalam neraka. Baik. Ini kita lihat. Nah, nanti akan kita lihat apa maknanya tidak akan masuk ke dalam neraka itu. Apakah betul-betul dia lolos dari neraka masuk surga? Apakah betul-betul neraka itu ditutup bagi dia sehingga dia tidak akan bisa masuk neraka selama memiliki keimanan meskipun kecil keimanannya? Nanti akan diterangkan dalam makna hadis. Wala yadkhulul jannah ahadun fi qalbi mithqala habbatin khardalin min kibrin. Dan tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya ada seberat habba khardal dari kesombongan. Rawahu Muslim. Kita lihat makna hadis yang nomor 2. Dzakarul Imam An-Nawawi fi syarhi sahih Muslim hadal hadis. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Ay la yadkhuluha ma'al muttaqin awwalan. Maknanya tidak akan masuk ke dalam sorga bersama orang-orang bertakwa pertama kali. Itu makna la yadkhulul jannah tidak akan masuk ke dalam sorga pertama kali bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya bukan tidak boleh masuk ke dalam sorga, maknanya sudah tidak ada harapan masuk ke dalam sorga, tidak. Maknanya dia tidak masuk sorga gelombang pertama bersama orang-orang yang bertakwa. Hatta yandurullah fi, sampai Allah ngelihat kepadanya. Fa imma ayujazihi atau fa imma ayujaziyahu, bisa jadi dibalas oleh Allah. Naam, kesombongannya dengan dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan dosanya. Wa imma ayafu anhu, atau dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan enggak masuk surga, masuk ke dalam, enggak masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Nah, jadi bukan berarti orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan sama sekali haram masuk ke dalam surga, tidak. Tidak masuk kloter pertama. Dia harus dilihat terlebih dahulu, dibalas atau dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Naam. Wa qauluhu la yadkhulun nar man kana fi qalbi mithqala habbatin khardalin min iman, ya'ni bihi dukhul at-takhlid wa at-ta'bid. Ini maknanya, tidak akan masuk ke dalam neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan seberat biji sawi. Tidak akan masuk neraka itu maksud bagaimana? Tidak akan kekal di dalamnya. Masuk, ya masuk kalau dia punya dosa. Tidak dimaafkan Allah, dicuci di dalam neraka, masuk dia. Tapi tidak kekal, karena apa? Karena ada keimanan. Ada keimanan dalam hati seorang hamba sekecil apapun, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau tidak dimaafkan Allah, dia masuk dalam neraka. Bersih, masuk ke dalam surga. Kalau dia dimaafkan oleh Allah, maka langsung masuk ke dalam surga. Nah, itu maknanya. Jadi bukan, hadis ini bukan difahami orang yang ada kesombongan dalam hatinya tidak akan bisa masuk surga sama sekali. Nah, bukan itu maksudnya. Orang yang memiliki keimanan sekecil apapun di dalam hatinya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali. Tidak, itu maknanya. Tidak kekal dalam neraka. Baik. Ini makna hadis. Dzakara Ibnu Athir fi Jamil Usul. Kemudian yang keempat, ini mungkin lebih pasnya ini nomor 5. Akibatul mutakabbirin gitu ya, pasnya. Karena ini sudah enggak ada kaitannya dengan makna hadis. Tidak ada kaitannya dengan makna hadis. Baik. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah. Orang-orang yang sombong selama di dunia nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah. Amsal dzur, semisal semut. Fi suwarir rijal, dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia kok semisal semut. Dal tatkala dibangkitkan nanti yaumul kiamah, manusia sebagaimana wujud aslinya di dunia. Meskipun di dunia itu dia meninggal tercerai-berai anggota tubuhnya, atau tatkala dia meninggal tidak dimakamkan tapi dibakar jasadnya dan abunya disebar kemana-mana, tetap tatkala dibangkitkan utuh jasadnya. Bagi orang-orang yang sombong, naam, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala amsal dzarri, seperti semut, ai fi shighari wal haqara, kecilnya dan hinanya itu mananya. Tapi wujudnya manusia, tapi dia hina. Yakshaumudzur min kulli makanin. Baik. Dan yakshahum ay yaktihim. Dia didatangi oleh kehinaan dari segala tempat, dari segala penjuru. Maknanya fi ghayatil dhulli. Dia betul-betul dalam puncak kehinaan. Orang-orang yang merasa sombong tatkala di dunia. Yusakuna ila sisni jahannam. Dia digiring. Dia menyebutkan dia dilemparkan ke penjara jahannam. Yuqalu lahu baulas. Penjara di neraka jahannam yang dinamakan baulas. Baulas itu dari kata iblas. Iblas itu mana ayaksu, putus asa. Putus asa untuk bisa selamat dan keluar dari tempat itu. Maka dinamakan baulas. Ta'luhum narul anyar. Dia dikitari oleh neraka atau oleh api neraka. Yuskauna min usarati ahli nar. Dia diberikan minum dengan usara. Usara itu keringatnya penduduk neraka. Tinatul khubali. Disebutkan di situ makna tinatul khubal. Sadidu ahli nar. Nanahnya penduduk neraka. Itu minumannya. Minuman bagi al-mutakabbirun. Orang-orang yang sombong. Selama di dunia. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Wa wafaqahu muhaqqiq jami'ul usul. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian yang kelima. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qad azhaballahu ankum thayyibah. Sungguh Allah telah menghilangkan dari kalian thayyibatul jahiliyah. Ai kibroha, kesombongan jahiliyah. Wa fakhroha bil aba, dan kesombongan terhadap nenek moyang. Mukminun taqiyun, orang yang beriman yang bertakwa. Wa fajirun saqiyun, dan orang fajir yang celaka. An-nasu banu Adam, manusia itu anak keturunan Adam. Wa Adam khulqa min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Rawahu Tirmidzi wa hasana wa faqahu muhaqqiq jami'ul usul. Maknanya 6. Allah telah menghilangkan kesombongan masa jahiliyah. Kesombongan menyombongkan nenek moyang. Tidak pantas untuk menyombongkan nenek moyang. Nah, yang ada itu orang yang beriman dia bertakwa, atau orang fajir yang dia celaka. Manusia itu semuanya keturunan dari Adam alaihissalam, dan Adam diciptakan dari tanah, satu dengan yang lainnya sama. Tidak perlu untuk menyombongkan dirinya. Nah, fajir itu maknanya munafik atau kafir. Dan mana fajir? Yang adanya adalah orang yang bertakwa, mukmin taqiyun. Naam. Maka tidak sepantasnya dia menyombongkan diri kepada seorang mukmin, karena belum tentu dia mengakhiri hidupnya masih di atas keimanan. Tidak sepantasnya dia menyombongkan dirinya di hadapan orang-orang yang fajir, yang sekarang lagi bergelimang dengan kemaksiatan. Bisa jadi malah orang yang bermaksiat itu mendapatkan hidayah dan meninggal di atasnya. Au fajir syakiyun, atau orang fajir, munafik, orang kafir yang celaka. Naam. Baik. Yang terakhir. Wa qala sallamu alaihi wa alihi wa sallam. Bainama rajulun yamsi fi khullatin, tatkala ada seseorang yang berjalan fi khullah. Khullah itu pakaian. Tujibu nafsuh, yang dia membanggakan dirinya. Murajilu ra'sahu, yang dia menyisir rambut, menyisir kepalanya, bersisir. Yahdalu fi misyatih, yang dia menyombongkan dalam cara jalannya. Ithasaballahu bih, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia di dalam bumi. Bahwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia pun yatajaljal yasuhu fil ardi, terbenam di dalam bumi sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih. Naam. Murajjilun ay musarrihun, bersisir. Yatajaljalu yasuhu fil ardi, terbenam di dalam bumi. Naam. Di sini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, balasan bagi orang-orang yang sombong di dunia. Sombong dalam penampilan, sombong dalam cara berjalan, langsung naam Allah balas ya, ditenggelamkan di muka bumi ini. Naam. Karena kesombongannya. Baik. Ini sebagaimana Qarun ya, yang menyombongkan dirinya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan nikmat dan lupa kepada Al-Mun'im. Lupa kepada yang memberikan nikmat. Nah, dia sandarkan nikmat itu tidak kepada Al-Mun'im. Tidak kepada zat yang memberikan nikmat kepadanya. Tapi disandarkan kepada dirinya, disandarkan kepada nenek moyangnya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala baik memberikan balasan yang setimpal. Naam, tatkala dia menyombongkan diri di atas muka bumi ini. Maka saf Nabi ditenggelamkan, ditenggelamkan dia, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, hadis yang menjelaskan tentang takabur, sifat-sifat kesombongan. Naam. Dan diterangkan oleh para ulama, sombong itu dalam bidang apa saja. Yang pertama awwalat al-ilm, sombong bisa dalam bidang keilmuan. Seseorang menyombongkan ilmu yang dia miliki. Ya. Baik. Dia meremehkan orang-orang yang lainnya. Dia merasa paling berilmu, paling ngerti. Naam. Tidak ada seorang pun yang melebihi keilmuan dia. Yang kedua, al-kibr bin nasab, menyombongkan diri dari keturunannya, nasabnya. Dia merasa keturunan mulia. Nah, yang ketiga al-kibr bil mal, menyombongkan diri pada hartanya. Yang keempat al-kibr bil ittiba wal ansor atau bil adba, menyombongkan diri dalam hal pengikut dan penolongnya, jamaahnya banyak, sombong dia. Nah, madu'unya banyak, sombong dia. Nah, itu yang kemudian menyebabkan seseorang itu radul haq, menolak kebenaran, ya, dan meremehkan orang lain. Tatkala dia keliru dan diingatkan, maka dia tidak terima. Kenapa? Karena dia merasa jamaahnya lebih banyak dibandingkan orang yang mengingatkan. Karena dia merasa ilmu dia lebih tinggi dibandingkan orang yang mengingatkan. Sehingga dia pun menolak al-haq yang dibawanya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, itu beberapa bidang-bidang yang bisa menyebabkan seseorang sombong dengannya. Dan disebutkan dalam Muhtasar Minhajul Qasidin Taib. Beberapa obat ya, untuk menghilangkan kiber, kesombongan, nam, dan juga berupaya untuk tawaduk dalam kesehariannya. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Dan setelahnya insyaallah ta'ala, nam, kita akan masuk ke al-hilm. Ya. Bagaimana sifat hilmnya, bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.